relasi di sana, ada keterkaitan di sana yang mungkin dari pembicaraan kami awal itu merujuk pada beberapa fenomena, beberapa kasus di mana dalam sebuah ruangan, sebuah ruang itu ada musik yang dimainkan. Jadi contohnya keseharian, contohnya di pertokoan tertentu gitu ada musik yang dimainkan dan itu membuat ruang sendiri gitu. Jadi kalau misalkan satu gerai toko dan memainkan musiknya itu musik apa, musik dangdut, atau kalau di toko anak-anak kemudian lagu anak-anak yang dimainkan, itu mulai dari situlah gagasan awalnya. Jadi bagaimana musik itu mengkonstruksi ruang fisik, secara fisik seperti itu. Juga bagaimana kemudian musik berkait dengan ya konstruksi ruang ya, misalkan gamelan. Musik gamelan itu kaitannya kalau sekarang dimainkan di berbagai macam ruang gitu. Tapi kemudian kalau menelusuri awalnya dia dimainkan di pendopo gitu ya. Mungkin nanti Mas Ketut bisa lebih jelas bertolak dari situ. Dan sekarang ada amplifikasi di mana itu ruang jadi semakin membesar gitu. Dari dua contoh itu kemudian kita merujuk pada ruang fisik sebenarnya. Ruang yang fisik yang mungkin paling mudah untuk kita cermati bahwa ruang berkaitan dengan musik, berkaitan dengan ruang-ruang fisik. Tapi bagaimana dengan misalkan di kota, kita tidak membatasi musik sebagai satu rangkaian ada, tapi juga misalkan soundscape misalkan begitu. Di sini saya karena kemarin sudah sempat ngobrol sama Mbak Tia, jadi kemudian saya mengambil beberapa statement dari yang berkaitan dengan ciri soundscape gitu. Jadi bagaimana ruang kota itu kemudian mengkonstruksi apa yang dalam bayangan kamu, bayangan pendengar sebagai ruang itu sendiri. Jadi bagaimana orang menempatkan wilayah ruangnya dalam kota. Jadi kota itu kan dibayangkan sebagai apa namanya, kalau Lefebvre itu, saya mengambil dari statement Lefebvre bahwa ruang kota itu adalah ruang yang secara sound itu tidak sinkronis, tidak non-synchronous gitu ya, anarkis, tidak jelas di mana-mana soundnya dan tidak dapat dikontrol gitu. Dan bagaimana kita kemudian di ruang publik itu bisa memfokuskan pada satu suara tertentu, misalnya percakapan dengan teman atau suatu hal yang lain, itu yang juga kemudian mungkin jadi akan merambat ke situ nantinya. Juga bagaimana dengan teknologi seperti Sony Walkman misalnya seperti itu, atau sekarang jadi iPod ya yang umum gitu, bagaimana pendengar itu bisa menciptakan ruang sendiri atau menciptakan estetika atas ruang yang dilihatnya. Padahal itu juga sama-sama kota, tapi dia punya pengalaman ruang, pengalaman sendiri. Nah di sini kemudian ruang tidak dibatasi sebagai ruang yang melulu fisik, tapi juga mungkin ruang imajiner, ruang sosial seperti itu. Oke, langsung saja ya mungkin ya dari. Jadi saya cuma memunculkan pengantar yang kemungkinan akan kita menyinggung di ranah musik dan ruang yang sangat beragam, tidak hanya fisik. Sebelumnya saya akan perkenalkan dua pemateri dari yang akan presentasi nanti dulu. Jadi Mbak Tia, Ari Setianingrum Pamungkas, PhD. Beliau adalah dosen sosiologi UGM, gelar terakhir doktor dari Jerman. Saya nggak tahu universitasnya. Ya, dia adalah dosen sosiologi UGM. Nanti akan memaparkan presentasinya. Tapi sebelumnya, mungkin presentasinya diawali dari Mas Gatot Danar Sulistianto. Beliau adalah alumnus Institut Seni Indonesia, komposer dan juga sound engineer, sound engineer plus ya, jadi dalam praktiknya sound engineer itu dia suka mengamati hal-hal dan kemudian bisa memaparkan temuan-temuannya atau pengalamannya secara menarik. Makanya kemudian kami mengundang Mas Gadot itu untuk sharing pengalamannya dan sharing beberapa pemikirannya tentang musik dan ruang. Oke, kita langsung aja mungkin kita Mas Gadot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur sekali. Terima kasih kepada teman-teman sudah mempertemukan kita semua di agenda ini. Nah, harapan saya dari pertemuan ini kita bisa mengambil apapun yang bisa untuk jadi bekal sehingga kita bisa memiliki gambaran utuh tentang ruang dan musik atau bunyi. Saya akan pengen mulai dari pertama tentang asumsi saya terhadap ruang dan aspek-aspek yang lain. Nah, tidak ada cara lain selain kita mengurut kembali terciptanya sebuah ruang dan bertepatan dengan itu ada yang namanya waktu. Jadi antara ruang dan waktu ini sebetulnya senyatanya itu tidak bisa dipisah. Nah, akar dari ruang dan waktu itu sebetulnya kita bisa runut dari keterjadian semesta. Jadi kalau Imam Ghazali itu mendongengkan Gusela itu bikin pertama blank gitu, terus ngubung ngeleprek. Masih bercahaya. Jadi yang pertama itu bikin cahaya dulu, cahayanya dibelah, terus baru tercipta koordinat-koordinat itu. Nah, koordinat itu koordinat semesta ini ruang. Jadi pasca cahaya ruang. Nah, bertepatan dengan ruang, konsekuensi dari ruang itu ada gerakan sisa dari yang pertama itu. Maka disitulah waktu. Maka sebenarnya ini menjadi babon seluruh aktivitas yang ada di semesta ini. Persoalan tafsir waktu, persoalan tafsir ruang, besaran dan sebagainya itu dibaca kembali oleh ilmu-ilmu yang ada di dunia. Nah, itu kira-kira itu ya. Nah, terus secara singkat tak runut langsung kepada musik atau bunyi. Itu hubungannya sama cahaya. Itu sangat integral. Jadi kalau kita sebar, kalau mungkin teman-teman yang ilmu kosmologi dan berkaitan dengan fisika itu sangat dekat sekali. Jadi yang pertama kali adalah ruang cahaya, di atasnya lagi adalah ruang informasi, pewahyuan, wangsit dan seterusnya. Di bawah cahaya itu ada frekuensi radio, gelombang radio. Di bawahnya lagi baru suara. Di bawahnya lagi baru ketergetaran benda-benda. Jadi sebenarnya kalau dulu loh, dari sisi kosmologi itu semuanya sebenarnya cahaya. Dan pada buktinya semua itu berpengaruh pada cahaya. Warna itu pengaruhnya boe cahaya. Bunyi itu juga bisa dibiaskan dengan cahaya. Secara konseptual, ini secara konseptual. Terus satuannya sama frekuensi. Nah, ini kan yang penting. Nah, frekuensi itu kan berarti kan ada besaran sebuah gelombang itu wujudnya kan ruang. Nah, wujudnya kan ya ruang. terus ada seberapa jeda, itu berarti kan waktu. Maka itu sebenarnya tidak bisa dipisah. Jadi ruang dan waktu. Maka pemahaman antara ruang dan waktu, kita harus rujuk pada karbonnya. Ya, setelah itu kita bisa menebar kembali, merunut ke fakta-fakta terjadinya ruang di dalam manusia. Nah, itu yang paling gampang, meneruskan ruang semesta itu di copy menjadi ruang keberadaan kita. Jadi setelah ada ruang itu kan ada makhluk-makhluk. Sebelum Allah itu ada alam semesta dulu kan, ada bumi dulu, ada gunungnya sudah ditancapkan, terus ada airnya sudah, terus ada makhluk-makhluk yang tidak tahu apa dulu itu, terus baru manusia, baru genetik yang kita ini. Nah dari situ kan berarti manusia itu merupakan juga sebuah ruang, koordinatnya sama penciptanya. Kali ini kita hubungi masih di langit itu ya, di urusan di tataran yang atas itu masih sama di situ. Jadi koordinat manusia itu menjadi sebuah ruang, ruang di mana roh itu ditanamkan. Maka sebenarnya itu ruang. Maka di situ ada gerak, ada kehendak dan sebagainya. Nah, semesta ini tidak memiliki kehendak karena itu sudah fix. Satu sudah begitu. Nah, manusia itu memiliki spasi di mana dia bisa mengelola dirinya dan bergerak. Maka terjadilah ciptaan-ciptaan bentuk-bentuk hasil dari gerakan manusia. Nah, gerakan intelektual wujud dari pemikiran, nah, gerakan fisik ya dalam wujud dari tali atau nah, gerakan sehari-hari ya dia bekerja transportasi kan gitu ya. Tapi kalau wujud bergerak untuk mengangkat barang, berarti dia memindahkan sesuatu jadi gedung gitu. Atau sebenarnya gitu ya yang paling gampang. Nah, ketika kita masuk ke dalam sebuah ruang dan bunyi, maka kalau kita runut sumber dari bunyi itu cahaya, maka di dunia ini aspek-aspek yang ada kok semuanya sama. Jadi pasti ada unsur frekuensi. Entah di titik mana dia diambil. Kalau orang radio ya dibatasi dari sekian hertz sampai sekian hertz sampai apa ya. Tapi kalau bunyi ya dibatasi dari 20 sampai 20. Kalau belum tua, kalau sudah tua atasnya akan turun. Dari 18, 16 sampai 25 makanya gitu. Jadi kan atasnya sudah tuli sudah tumpul. Bawahnya masih tetap. Nah, itu yang gambaran yang tercampur ya, dari informasi beberapa sumber terjadinya ruang dan waktu. Terus mungkin tak hubungan lagi bahwa musik yang saya kenali itu sebetulnya juga kloning dari model modus-modus semesta itu. Musik itu kan bahan bakunya kan bunyi, diambil dari frekuensi yang dititipkan melalui organologi secara fisik. Jadi ada benda kan itu, ada benda. Benda itu merupakan matrik dari frekuensi yang nyelentik molekul udara. Kan gitu ya, ada proses begitu terus masuk di kita. Nah, baru masuk di kita itu tergetarnya sebuah ruang manusia yang ada ruhnya itu tadi. Yang ada, itu baru muncul yang namanya persepsi karena kita punya akal. Nah, orang yang tidak berakal dia enggak punya persepsi. Maka itu bedanya hewan sama manusia. Nah, persepsi inilah yang sebetulnya yang kita yakini sebagai rel utama untuk kita bergerak. Nah, ini kan yang di situ ya. Nah, dalam konteks bunyi, dalam cakupan wilayah bunyi, bunyi ini menempati titik keseimbangan rohani, bukan rohani, titik keseimbangan kejiwaan. Maka contoh misalnya, kalau Anda tidak bisa mendengarkan seseorang berbicara dengan jelas, teman-teman tidak akan bisa mengambil kesimpulan. Sehingga yang terjadi adalah bimbangan. Nah, bingung itu adalah goncangan jiwa yang paling gampang, yang paling ringan. Nah, maka bunyi harus diterima dengan jelas. Karena apa? Di balik bunyi itu ada pendaran sekian banyak kombinasi spektrum yang wujudnya informasi. Nah, betapa hebatnya dulu ketika misalnya kita bisa membayangkan zaman ada undian di bahasanya apa, kan kita harus ngerti ya. Nah, maka ketika itu kita bisa coba, aku itu kalau ngomong itu berapa kata per second, suku kata per second misalnya. Ada orang yang lebih cepat dan kita bisa paham. Maka persepsi-persepsi itu kita kumpulkan menjadi informasi temporer di kepala kita, sehingga kita bisa mengambil, terus dibaca, terus ditaruh lagi di folder sini, diambil, begitu seterusnya proses kerjanya. Maka olah data informasi di otak kita, kalau teman-teman yang studi psikoakustik itu dia akan cerita banyak mengolah hal itu. Itu di belahan otak memori mana yang dia bisa tersimpan dengan baik, mana yang tidak, mana yang sifatnya temporer, mana yang permanen. Nah, contoh misalnya yang paling gampang, bahasa ibu. Bahasa yang dituturkan sama mama pertama kali itu kan menjadi sebuah ruang baku untuk kita modal awal berkomunikasi ya. Nah, kalau diteruskan lagi ke ruang bunyi atau ruang suara. Nah, baru kita orang bisa mempersepsikan ruang bunyi atau ruang suara itu kan memiliki sebuah kapasitas intelektual dan pemahaman-pemahaman tertentu. Nah, contoh misalnya anak-anak itu kan dia tidak tahu kalau itu musik. Nenek di kudang tak gen, dia mesti joget kan. Nah, berarti apa sebetulnya itu bahasanya? Nah, berarti kan itu bahasa rohaninya anak, bahasa dasarnya anak kan. Nah, tahu itu musik itu karena kita sudah punya akal dan duwe statement bahwa musik itu ini. Itu kan kita bisa lihat dari kumpulan dasar anak. Nah, tak lanjutkan, tak skip. Terus kita masuk kepada kreasi dari sebuah ruang fisik. Menurut saya asumsinya itu berdasarkan tidak akan bisa terlepas dari ruang imajiner. Nah, ini kalian harus tanyakan dulu kenapa. Nah, itu kira-kira. Kalau aku kok punya asumsi adanya sesuatu itu oleh karena kita berkehendak sehingga kita memiliki tujuan dan pada akhirnya bentuk-bentuk. Nah, dari tingkatan bentuk itulah kita bisa mengenali objek-objek itu. Itu akhirnya kita akan bisa membedakan ini bunyi atau musik. Bersama-sama bunyinya ning di berada di derajat mana dia bisa menjadi musik. Misalnya di beberapa karya-karya sekarang kan banyak ya, melukuk sirine, nenggon karyane dan seterusnya. Nah, itu kita harus minta tolong pada yang namanya persepsi. Nah, maka persepsi itu adalah medan intelektual manusia untuk mengenali apapun. Saya kira itu yang penting. Nah, nyambung dari Mas Rizky tadi kan ngomong tentang gamelan sama ruangnya, ya kan. Terus soundscape nanti mungkin berarti bisa bahas lebih rinci karena banyak data-data yang lebih rinci. Tapi bahwa keberadaan bunyi di dalam sebuah ruang ini tidak bisa, kalau aku membedakan ada dua hal. Satu yang dia patuh terhadap takdir semesta, dan yang satunya lagi bunyi yang dihadirkan oleh aktivitas manusia. Gitu. Nah, maka kategori soundscape ini kan nyampur antara dua hal itu. Gitu. Sing seko menungso karo sing seko alam semesta. Gitu. Jadi itu campuran takdir dan nasib. Gitu. Soundscape itu menurut saya sebenarnya campuran takdir dan nasib. Maka kalau takdir itu sifatnya sudah tidak bisa dirubah lagi karena kodrat, ya alamnya nek suara manuk ya ngluwi, nek dhewe wite ilang ku ya lunga, kan gitu ya. Sehingga tatanan bunyinya, struktur bunyinya akan kurang. Ya seperti kita berjalan dari jalan kabupaten itu, dulu itu kalau jam 7:30 malam harus sendiri dari Magelang aku pergi ke Jogja, itu kodrat tok sini. Saiki suara kodrat. Karena wis ono warung-warung, perumahan-perumahan, maka itu kan berubah. Jadi yang kasus takdir ini bisa dirubah oleh manusia. Gitu, anunya, tatanannya. Maka terciptanya ruang sekarang ini dikuasakan pada yang namanya manusia. Ini sayangnya manusia ini tidak terlalu bisa dititip kekuasaannya itu kurang pas. Maka yang terjadi adalah tata kota yang kita bisa simak sekarang itu sama sekali ramah mata tapi tidak ramah telinga. Ya. Dampaknya atau tak terus gitu ya. Hampir sekarang ini semua ramah mata tapi tidak ramah telinga. Telepon manja asing budino terus-terus. Telepon kosong smartphone asing jenengan pegang itu kan itu basisnya cahaya. Maka itu kan itu berapa porsi sampai mendengarkannya? Kan tidak mungkin. Benar tak? Nah sekarang itu begitu. Saya kira telepon yang basic itu sudah tidak terlalu laku. Ada untuk para kakul karena cepat sekali. Tapi untuk telepon sekarang bahasa tanah juga dan seterusnya ya. Saya kira itu menjadi hal yang berubah. Maka ruang bunyi ini sekarang harus dinyatakan sebagai semakin sempit. Untuk kita latihan mempersepsikan diri memiliki kesadaran pendengaran itu paling baik. Titik. Silakan bisa berapa jam kita mendengarkan dalam satu hari radio sampai masih punya dan. Nah kalau masih punya berapa jam mendengarkan itu intensitasnya bagaimana seberapa dan sebagainya. Nah itu turun dikaji lagi karena ini berpengaruh pada teman-teman saya yang pemusik itu latihan sekarang lebih sedikit daripada nonton. Menurut mereka, latihan itu nonton YouTube dan YouTube. Karena semua seperti ada di situ. Maka yang terjadi ada YouTube composer, YouTube choreographer, ada apa namanya musisi YouTube dan sebagainya. Nah, kok mainnya kok nafsir kok dosen kok YouTube kaya. Berarti gimana persepsi kalian terhadap ya kan itu? Kita sudah hilang sebetulnya. Ini kehilangan hubungan kita dengan semesta ini hilang. Nah, maka sebetulnya itu tolong di cross check lagi hubungannya gitu. Cross checknya di koordinatnya ditata ulang karena ketika kita bisa menata ulang maka kita akan memiliki sebuah kekayaan yang tak terhingga. Gimana contoh misalnya kemarin aku ngobrol sama Mas Rizky itu tentang perputur orang Jawa itu sangat sensitif terhadap perputur. Nah, mungkin kebudayaan-kebudayaan di dunia yang menggandrungi burung itu kok banyak daerah kene gitu. Perkutut itu sampai mahalnya minta ampun itu gara-gara tutuk istilahnya orang dulu. Perkututmu tutuk piro. Nah, itu kan tutuk itu berarti kuruk ketekuk. Nah, itu satu berarti tutuk satu. Kalau kuruk ketekuk dua. Semakin banyak tutuknya, itu semakin mahal. Itu kan dipermainkan. Maksudnya, tapi bukan di situ. Bahwa persepsi mendengarkan orang kita dulu itu sudah sampai di tingkatan yang absurd. Musik aja tidak, kan? Wong itu jelas takdirnya memaknai sebuah takdirnya perputar. Sebab zaman Nabi Nuh itu dia kan ngono. Sampai RRI ini Arab berita ini di setel dulu ya kan gitu. Sampai ngomong putut manggung ya kan itu kan berarti itu sangat di garis bawah tebal sekali bahwa ada kepercayaan mendengarkan yang sangat absolut para leluhur-leluhur kita. Itu yang sing paling. Nah, dan saat hari ini kita kehilangan gitu, sensitivitasnya kita sudah sangat menurun oleh hal terciptanya ruang-ruang baru gitu. Kayak smartphone itu kan ruang baru sebetulnya. Nah, itu ya jujur dan tidak itu mengumpulkan pendengaran kita. Sehingga kalau kita ngomong, tidak bisa mengenai itu. Dia tersedot di dalam sebuah mekanisme. Dan itu karena apa? Cahaya itu mengikat sifatnya. Itu sudah takdir. Karena cahaya itu sifatnya mengikat, mengunci otak. Nah, bunyi itu sifatnya adalah mudari otak. Maka mantra itu bukan cahaya. Mantra itu wujudnya bunyi. Mantra itu sesuatu yang membongkar ikatan. Itu harus bunyi. Misalnya ngerek-rek bocah. Kan dia nganggu suara, rambut dia ditulis ini. Kira-kira. Kira-kira itu kan berarti, cobalah kita pergi ke dalam. Bahwa dampak bunyi itu sangat halus sekali, sangat benar-benar meresap. Nah hari ini kita kehilangan itu, maka banyak orang tumpul dan tidak mau dengar. Maka kesadaranku terhadap lingkungan itu sekarang perlu kita revisi kembali. Saja ini saya kayak ada ini menurut saya orang tuh kayak gitu ya. Menurut saya kan itu bisa berumah. Bahkan zaman dulu semakin besar kapasitas kita bisa mendengarkan itu semakin banyak. Maka ketika musik masuk di sini nggak ada protes kan? Apa aja ada? Kan suka mau rendang, bercampur sari rock, roncong, reggae, sampro, hard rock, apa mana? Nggak ada yang nggak. Wabeh melebu dan orang-orang band. Kenapa? Karena kita sudah sampai berlutut. Sing absurd banget di rumah nih. Gitu. Nah ini kan berarti kan ada hal yang sangat lebar dinamikanya. Yang sekarang kita sudah harus merunut kembali tentang kecerdasan itu. Maka ketika ada, dulu aku yang saya tahu yang mengenalkan soundscape di Sebelum itu salah satunya komponis Jack Bodie namanya. Dia etnomusikolog, orang Selandia Baru sudah meninggal. Dia banyak di itu sangat concern terhadap bunyi-bunyi panorama lingkungan di Jogja. Maka dia bikin rekaman dari Jogja waktu itu di tahun 70 atau berapa, aku nggak tahu, agak lupa. Nah aku tak kembalikan pada sebuah musik dan ruang. Yang bisa diambil dari musik dan ruang itu kita harus masuk ke musiknya dulu. Karena musik itu sebetulnya ruang imajiner, ruang persepsi. Sajane. Maka kalian bisa menelusuri seluruh arsitektur yang ada di dalam musik itu sendiri melalui membuka persepsi pendengaran, membiarkan bunyi itu mengalir terus dicekal satu demi satu. Maka itu logika inteligensi pendengaran yang harus dibangun dari awal. Contoh sing paling gampang, saya berbicara ini kan teman-teman mengikuti ya, kayak obat, banyak terus ngambil, terus diaruh dewi, terus kadang yo, kan gitu kan? Nah musiknya sama, menghanyutkan. Kadang-kadang ketika ada satu yang ketika beduk dugong orang saya lagu meneng balik meneng cili meneng kunceng kuburu peti kubur semakin lambatnya dah tak kedang gedung nunggu semua tuh nunggu baru kalau dipukul dung semua nafasnya tuh rilis. Berarti kesimpulan bahwa bunyi itu melepaskan ikatan itu menjadi nyata. Ngono lho maksudku. Itu yang harus kita pelajari dari gong. Sing ora ngene iki karena itu melepaskan ikatan. Nah, itu saya kira itu yang bisa kita telusuri. Terus untuk menjadi lebih yang agak lebih konkret, nanti kita bisa silakan berdiskusi panjang lebar tentang hal itu. Bahwa pendalaman musik itu diukur dari seberapa luas dimensi kita mendengar. Nah, itu kan. Tolong ini perlu di cross check kembali. Pernyataan ini benar atau tidak? Karena ini saya kira harus menghadirkan multi tafsir karena orang itu enggak sama. Wong, aku kayak enak. Nih, aku kok iya enak dan seterusnya. Nah, ini berarti kan ada apa? Ada yang bermain di situ. Ada sesuatu yang secara nilai berat. Maka ada bunyi ape kalau ada. Sehingga nek wong musik iki lah main murah bener. Nah, iki kan bener kalau niru iki endi? Gitu. Bener kalau niru iki sing di apa jojo iki jebakan atau aja jangan-jangan memang bener, memang harus bener. Maka ketika kita ngomong tentang sebuah turun karakter, nah itu wong biola lain, kowe kudu berposisi kuda-kuda begini, menurut gravitasinya kamu harus ikuti supaya tekanannya besar dan menghasilkan getaran yang sempurna. Nah, teorinya kan ngono, gitu kan teori, tapi itu kan abstrak. Jadi begitu orang ngomongnya langsung, wah, jadi itu ngomongnya banyak, jadi ngomong. Ya kan, kalau di bedah runtutannya begitu. Dan itu dilatih menjadi refleksi harian sehingga itu tidak berjarak dengan waktu. Maka semakin piawai musisi, jarak waktu untuk informasi ini menjadi semakin tipis dan menjadi musik tok. Maka musisi yang tangguh, musisinya hilang hanya musiknya. Itu sublimasi, itu menyublim jadi sisi. Kalau masih ketok DE berarti sudah sukses. Jadi dia ngalingi musik. Maka ruang musik itu sendiri menjadi tertutupi. Gitu. Nah, musik yang sempurna ini menurutku ya kalau gambarannya rapat dari siapa yang main tetap iso kan gitu. Kelemahannya tidak terkenal. Pemain yang ngaku kan ngerti siapa kan gitu. Gitu. Mas Pur. Gitu. Nah, itu tentang musik, itu cakupan besar tentang abstraksi musik dan nanti mungkin itu saja dulu ya, yang mungkin kita bisa diskusikan. Terima kasih. Mungkin saya tidak akan sekarang untuk menunjukkan poin-poin yang saya pikir teman-teman juga sudah mencatat sendirinya, ada yang kita sendiri. Mungkin saya akan lanjut ke Mbak Tia yang mungkin akan memberikan perspektif lain tapi yang mungkin lebih konkret tentang yang saya ketahui tentang soundscape dan ruang dan dia soundscape. Jadi monggo. Terima kasih Mas Rizky dan Mas Yatot yang sudah menjabarkan tentang bagaimana kita sebagai manusia mempersepsi ruang, mulai dari cerita tentang creation dan lain-lain. Mungkin ada titik berangkat yang titik tolak yang juga dari yang disampaikan Mas Gatot tadi yang sebelum saya mulai presentasi saya, yaitu tentang manusia sebagai makhluk yang berkehendak ya. Jadi Mas Gatot mungkin belum, karena saya seorang sosiolog ya. Saya seorang sosiolog yang sosiologi menyepakati ya, bahwa yang namanya realitas itu adalah konstruksi, termasuk juga realitas sosial, yaitu konstruksi sosial, bangunan yang abstrak tadi, termasuk nilai dan lain-lain. Jadi kalau kita bicara tentang manusia sebagai makhluk yang berkehendak, itu berkehendak dalam pengertian bahwa kita punya warisan alamiah, ya, nature given gitu, itu yang sering kita sebut dengan insting ya. Jadi kehendak yang natural, yang alamiah itu insting. Tapi kalau kehendak yang lain, seperti moralitas, nilai dan lain-lain, itu konstruksi. Itu konstruksi ya. Nah, saya akan berangkat dari konteks di mana manusia menyikapi tadi ruang dan suara, bahkan nanti ke musik ya, sebagai makhluk yang berkehendak. Karena pengertian tentang ruang tadi, kalau kita bicara ruang imajiner, kalau di dalam bahasanya Henry Lefebvre, ini nabi baru saya, maaf saya menyebutnya nabi saya karena saya baru belajar Lefebvre ini sebenarnya sejak tahun 2001 atau 2002 gitu, ketika saya sekolah S2, karena buku-buku Levo waktu itu belum banyak diterjemahkan ke bahasa Inggris, karena dia banyak menulis dalam bahasa Prancis. Dan tetapi pada sejak 2000-an, 2005, 2004, pokoknya setelah dia meninggal, beberapa gagasannya itu sangat revolusioner dan mulai dikenal ya di dunia akademik anglophones berbahasa Inggris yang hegemonik dan dominan, ya kan? Bahasa ilmu pengetahuan kita yang dominan sekarang itu kan bahasa Inggris. Padahal sebelum Perang Dunia Kedua, bahasa ilmu pengetahuan itu berbagai macam bahasa. Bahasa Latin, Prancis, Jerman, ya termasuk di studi-studi musik ya. Ya. Saya sendiri bukan seorang musisi. Saya bisa main musik, tapi ya salah-salah. Hanya sekedar bunyi, Mas. Jadi bukan musisi dan bukan komposer. Tapi saya mengamati ya. Cuma sebenarnya keahlian saya lebih banyak kepada medium visual dan visuality. Juga kebetulan saya pernah belajar sedikit tentang ini. Nah ini yang menariknya karena Lefort sendiri, dia adalah seorang sosiolog yang pecinta musik. Dia main musik juga. Jadi main piano dengan cukup baik, seorang pianis yang cukup baik, tapi bukan secara profesional. Nah, saya akan mulai dari penjelasan pertama tentang apakah soundscape itu. Ya, soundscape menurut seorang musisi itu dimaknai sebagai suara atau kombinasi suara yang muncul dan dimunculkan, ya, muncul atau dimunculkan dari secara alamiah, sehingga menimbulkan kesan atau membentuk suatu lingkungan tertentu atau situasi tertentu. Nah, Henry Lefort ya di bukunya yang terakhir yang khusus bicara tentang soundscape, tentang musik juga. Jadi bukan cuma medium visual yang dibahas tentang ruang. Menurut Lefort, soundscape menunjuk pada konsep ruang, yaitu environment, lingkungan yang membentuk. Berarti ada sesuatu yang fisikal, ada yang material di sana. Dan sekaligus mentalitas, tadi Mas Gatot sudah jelaskan tentang mentalitas itu, yaitu melahirkan reaksi, respon, atau sensasi. Sehingga yang dimunculkan dari soundscape itu bukan hanya lewat sensori pendengaran kita aja ya. Bahkan mereka yang mungkin tunarungu itu bisa mengenali soundscape. Mereka yang tunarungu mengenali soundscape juga, mungkin tidak lewat seperti yang kita dengar, tapi mereka mengenali, sama seperti mereka mengenali medium, derajat, titik-titik cahaya itu, Mas. Ya, saya kira itu poinnya. Jadi memang soundscape itu sesuatu yang mengelilingi kita, bagian dari yang mengelilingi kita. Tadi yang Mas Gatot sudah jelaskan, dia diikat oleh ruang dan waktu. Nah, bagaimana kita mengenalinya? Tadi juga sudah dijelaskan yang sifatnya alamnya. Yang sifatnya alamiah, yaitu yang oleh para musikolog dan etnomusikolog disebut sebagai diofoni, dan suara yang dihasilkan oleh atau dikreasi oleh manusia, ya, antroponi. Jadi suara alamiah kita ini, ya, pita suara kita itu adalah alat instrumen musik yang paling hebat sebenarnya, ya, dan itu adalah bukan antroponi, ya, itu bioponi. Suara kita itu sama seperti suara burung gitu. Ya. Nah, dalam kajian musik atau etnomusikologi, soundscape itu juga sekarang ya, etnomusikologi yang saya tahu itu juga berusaha untuk melihat sejauh mana sistem sensori kita, sistem penginderaan kita, panca indera kita itu mengenali ini, mengenali soundscape ini dan pengaruhnya kepada konstruksi tentang kebudayaan, praktek kebudayaan, konstruksi sosial, politik, bahkan ekonomi, bahkan politik. Ya. Misalnya beberapa antropolog ya, yang mengkaji tentang soundscape, itu salah satunya adalah melihat perbandingan bagaimana pada masyarakat yang mediumnya mengenalkan budaya auditori ketimbang budaya visual. Ya, kebetulan studi doktoral saya itu ada hubungannya tentang masyarakat muslim, ya. Di mana di dalam masyarakat muslim itu lebih dikonstruksikan, medium yang dikonstruksikan adalah budaya audible, budaya auditori, dengan melihat dengan recitation itu apa ya, recitation nyanyian mengulang-ulang kok apa Al-Qur'an gitu ya, suara-suara itu ketimbang seperti misalnya kalau di dalam Christianity itu kan lebih seimbang ya kebudayaan auditori dan kebudayaan visualnya. Nah kalau dalam masyarakat Muslim yang paling dominan dan semakin terus dominan ya, semakin terus dominan itu budaya auditori itu yang jadi saya awal berangkatnya dari situ juga. Nah berikutnya Mbak, maaf kalau agak teoritik soalnya si dosen. Mohon maaf. Ya. Apakah produksi ruang? Jadi ruang itu multiplicity, ya. Yang ada di dalam ruang kelas ini bukan cuma bangunan fisik yang menyekat kita. Tetapi ada ruang-ruang yang lain, ya. Nah, menurut Henry Level, ruang yang multiplicity itu tidak bisa dianggap sebagai ruang yang sepenuhnya bersifat ideal. Ya, jadi kalau tadi Mas Gatot bilang ruang imajiner, apakah ruang imajiner itulah yang ideal? Enggak. Karena itu Levok lebih menyepakati ruang imajiner sebagai sesuatu yang abstrak. Nah, abstracting, belum konkret, belum dikonkretkan. Karena apa? Karena cara kita memaknai ruang itu berangkat dari cara berpikir binary, cara berpikir melihat baik dan buruk secara hitam putih, secara beroposisi. Ya, nah ini yang menjadi dasar dari modernitas, dari filsafat Kartesian yang melihat ini loh ruang ideal seperti ini. Makanya arsitek-arsitek itu yang sekarang bikin lomba tentang penataan jalan Malioboro segala macam, nggak memperhatikan aspek-aspek produksi ruang yang lain seperti produksi ruang sosial. Sehingga yang nampak adalah penataan pemukiman yang semakin ke atas dan meniadakan persoalan produksi ruang sosial yang juga sebenarnya penting. Ya, kita sudah lihat misalnya perdebatan tentang kasus di itu di Teluk Benoa itu di Bali, ya. Lalu yang lainnya di Jakarta Utara, ya. Jogja sebentar lagi juga gitu saya kira. Ya terutama di daerah aliran sungai di sepanjang Conde, ya, ketika kita sudah mulai mengalami urbanisasi yang tak terhindarkan dan persoalan urbanisme. Nah, urbanisme ini adalah sebuah logika, sebuah nilai konstruksi politik untuk mengambil apa yang dikatakan filsafat Kartesian ini tentang ruang ideal yang sebenarnya nggak ada. Ideal itu yang didiktekan oleh kepentingan-kepentingan materialistik, iya. Ya kan, kepentingan materialistik untuk selalu menciptakan profit maker. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, Levok menentang itu. Bagi dia, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita bisa melakukan atau mengenali, mengidentifikasi produksi ruang. Dan mengenali itu adalah pertama-tama dengan mengenali apa yang disebut dengan praktek spasial. Ya, membuat blok, membuat sesuatu menjadi konkret secara fisik dan konsekuensi apa yang diakibatkan dari praktek spasial itu. Nah, sudah sampai sini maksudnya. Nah, untuk mengenali bagaimana produksi ruang, Levok memperkenalkan apa yang dia sebut sebagai, saya kira ini gagasan suatu terobosan yang sangat menarik dan bisa mempengaruhi berbagai macam ilmu yang sifatnya interdisipliner, ya, termasuk juga terutama etnomusikologi dan musikologi, ya, saya kira. Yaitu tiga rangkaian konseptual, ya, apa yang disebut sebagai ruang yang dipersepsikan, ya, lalu ruang yang dikonsepsikan, dan semua itu berhubungan dengan ruang yang hidup dan ruang sosial. Nah, jadi ada empat elemen ini. Bagaimana menjelaskan berikutnya, Mbak? Yang pertama, ya tadi saya katakan, yaitu berkaitan dengan praktek spasial. Slide berikutnya. Ya. Praktek spasial, ya. Bagaimana mengkaitkan? Apakah praktek spasial? Praktek spasial itu melahirkan apa yang kita sebut sebagai ruang yang hidup. Ruang yang hidup yang nyata gitu ya. Sama seperti kita ada di ruangan ini. Ya. Ruang ini tidak akan hidup kalau Anda tidak datang ke sini. Kalau kita tidak bikin acara ini, dia hanya sekedar ruang yang kosong begitu saja, ya. Nah, dia praktek spasial itu mengacu kepada produksi dan reproduksi hubungan spasial antar objek dan produk. Ya, objek dan produk. Bagaimana kalau diskusi ini dilakukan dengan cara berdiri, bukan duduk? Pasti akan berbeda, Mas. Ya. Gestur kita itu menentukan bagaimana relasi kita dengan objek material. Ya, bagaimana kita, bahkan bukan hanya material, bagaimana kita berhubungan dengan subjek ini, orang-orang ini, individu-individu ini. Nah, dalam pengertian ini, Repo menjelaskan bahwa ruang sosial meliputi keterlibatan setiap orang, setiap anggota masyarakat yang memiliki hubungan atau keterkaitan tertentu terhadap rasa memiliki terhadap ruang. Ya. Setiap orang punya sense of belonging terhadap ruang, apapun itu. Ya. Misalnya acara ini diskusi untuk umum. Bagaimana kalau acara diskusi tertutup? Undangan, undangan perkawinan, acara musik yang membayar atau gratis. Itu adalah praktek spasial, ruang yang hidup. Ya. Tetapi bagaimana orang di order, ditata, diatur dalam pola-pola mekanisme tertentu itu mempengaruhi bagaimana suatu ruang itu dihidupkan atau dihidupi. Slide berikutnya, Pak. Nah, yang kedua dari tiga rangkaian konseptual itu adalah apa yang disebut dengan ruang yang dikonsepsikan. Ya. Apa bedanya konsepsi dengan persepsi? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, kalau konsep, ya, konsep itu berangkat dari sesuatu yang abstrak, sesuatu yang bersifat dialektis. Sementara kalau persepsi itu adalah reaksi spontan kita. Ya, reaksi neurologis kita dalam melihat, ya, dalam sensorik penginderaan kita merespon sesuatu. Ya, seperti melihat benda ini, kita mengatakan benda, persepsi kita mengatakan kemudian visualisasi deh. Sebelumnya kan Mas waktu presentasi seolah-olah yang saya tangkap kemampuan kita mendengar itu hal yang mulia atau lebih tinggi dari sekedar soal kemudian membaca, karena itu kemudian terakhir dikoreksi dengan oral atau audio itu bisa dengan hati dan segala macam itu kemudian bahasa menjadi khususnya bahasa Jawa menjadi terkait dengan kejiwaan. Saya mau menghubung-hubungkan ini, entah nyambung atau enggak, dengan tradisi di agama khususnya Islam gitu ya. Dalam tradisi Islam, kalau ini kemudian dimaknai sebagai ritme atau musik perkembangan Islam gitu ya. Sebelum periode kodifikasi, periode penulisan tentang kitab atau Quran, yaitu di zaman sahabat, itu kan dulu sebetulnya budaya Islam atau Al-Quran, pelajari Islam atau Al-Quran itu kan mendengar, menghafal. Jadi dulu sebelum ada kodifikasi, orang yang paling tinggi itu yang paling kuat hafal Qur'annya, dan banyak saksinya begitu. Ada istilahnya mutawatir kalau apa akal hadis itu. Nah, kemudian berkembang pengetahuan berpengaruh sehingga ada kalau dalam belajar Islam itu ada belajar tentang asbabun nuzul atau konteks sejarahnya. Jadi tidak sekedar bunyi apa didengar kemudian diulang. Nah, kalau kemudian konsepnya seperti yang disampaikan oleh Mas Gatot, itu kan audio itu kemampuan mendengar itu mestinya hal yang sangat tinggi, yang sangat mulia. Tapi kenapa yang terjadi hari ini gitu dalam konteks Islam maksud saya itu menjadi terdistorsi. Ketika kita mendengar hal-hal yang terkait agama, Islam, Azan, Quran, Abdallah, macam-macam, itu bukan mempertajam jiwa kita, Tapi yang terjadi tadi itu polusi, polusi suara. Meskipun Mbak Tia barusan menyampaikan sebaliknya, jadi nggak tahu nyambung apa enggaknya itu. Jadi Islam itu banyak yang mendengar musik. Tadi nggak tahu apa itu. Saya nggak salah. Kalau di Katolik apa? Visualnya. Visual dan ya. Islam sampai hari ini, sampai detik ini sangat mempertahankan itu. Jadi kenapa Islam menjadi sangat membanggakan diri sebagai agama yang paling terjamin kebenarannya benar-benar Tuhan? Itu karena tidak ada, kalau tadi bahasanya Mbak Tia atau apa tadi istilahnya, yang dipaksakan, yang ada intervensi manusia. Karena itu bunyi, ya Quran kan dari zaman sebelum Nabi sampai sekarang ya begitu. Bunyinya seperti itu, tidak dirubah. Bahkan satu huruf pun itu tidak boleh dirubah. Ya, itu kemudian ilmu pengetahuan yang ada pertanyaan seperti itu. Teorinya sendiri atau ini kan kemudian dari kita agama kan khususnya Islam kan idealisme pasti. Tapi bagaimana ini kemudian digeser menjadi materialisme? Saya juga secara personal sedang membongkar. Kita ini semuanya kan manusia produk idealisme dari kecil didengarkan ini berbeda. Kemudian kalau kita mulai menggunakan otak kita, kita membongkar apa yang sudah ditanamkan di otak dan menjadi persepsi itu. Kemudian menjadi berhubungan dengan materi-materi. Apa yang benar atau enggak, ide-ide, konsep-konsep, persepsi dan sebagainya itu. Pertanyaan saya, selain soal pengulangan, problemnya ada di mana? Sehingga ada pergeseran tadi itu. Harusnya kalau konsisten kan seperti statement Mas Gatot, bahwa audio itu dekat dengan hati, oral itu dekat dengan hati, pendengaran itu akan memasuki kejiwaan. Tapi kenapa ketika itu metode itu diulang, audio itu? Ya, dan potensi ini justru menimbulkan korupsi, gangguan, menyakitkan, menyebalkan, gagal macam-macam tersebut. Kita makasih. Boleh kita ngomongin lagi ya. Dari sisi sosiologis. Jadi pertanyaannya adalah terlalu spesifik sebenarnya. Karena belum masih hubungannya sih dengan uang. Jadi saya mau mengatakan misalnya kalau saya sendiri mau mengatakan bahwa tidak ada itu namanya kebudayaan Kristen, kebudayaan Islam, tidak ada. Ya, karena agama itu adalah sebagai suatu perangkat pengetahuan. Ya, pengetahuan itu kan untuk mencari kebenaran. Ya, lalu dilembagakan mencari kebenaran itu kalau secara sekuler lewat perkembangan modernitas, kehidupan modern, kita kan sekarang ada di dalam peradaban modern ya, yang menggunakan akal dan rasio itu, sehingga apa yang kita sebut